genit. Liriklah diriku sejenak. Arahkan matamu padaku sesaat. Buatlah aku bergelora. Keris genit, lenggokkan pinggulmu sejenak. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Buat diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu di hatiku. Kan ku ukir namamu sedalam-dalamnya, oh sebanyak-banyaknya. Garisku yang genit, gadisku yang cantik, kau buatku berbisik oh. Garis genit, garis genit, lenggokkan pinggulmu sejenak. Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Buatlah diriku terpana. Biarlah bayangmu selalu namamu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyaknya. Garisku yang genit, yang gadisku yang cantik, yang kau buatku berbisik oh oh oh. Garisku yang genit, yang gadisku yang cantik, yang wajahmu senyummu buatku cinta padamu. Gadis genit, selalu di hatiku. Kan kukir namamu sedalam-dalamnya, sebanyak-banyak.